Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-60 dari surah Al-Mu'minun yang akan menceritakan kembali kepada kita tentang karakter-karakter orang mukmin yang harus berusaha bagi kita untuk kita gapai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dalam bentuk sedekah dengan hati yang penuh dengan rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Subhanallah. Ini adalah salah satu karakter yang begitu berkualitas pada diri seorang mukmin yang harus berusaha untuk kita gapai. Yaitu setelah Allah menjelaskan, harus ada perasaan takut yang mengembang begitu besar dalam diri kita. Kemudian semakin mengimani akan tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Selanjutnya memurnikan keikhlasan ibadah kita kepada Allah dengan hanya menyembah Allah. Dan selanjutnya di ayat 60 ini Allah menambahkan lagi, kalau ingin menjadi yang jauh lebih baik, maka wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Masya Allah. Orang-orang yang memberikan hartanya dalam bentuk infak, sedekah, zakat, dan hati mereka itu merasa takut. Ya. Kalau kita mengatakan diri kita sebagai orang yang beriman, maka salah satu tandanya adalah tidak ada lagi keberatan dalam hati kita. Tidak lagi ada keberatan untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa seruannya itu? Seruan untuk semakin takut kepada Allah, seruan untuk semakin beriman kepada Allah, seruan untuk hanya menyembah Allah, dan kemudian seruan untuk menafkahkan harta yang kita miliki. Salah satu tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dirinya sudah enteng, tidak ada lagi beban di pundaknya, tidak ada lagi beban di kepalanya. Kalau diperintahkan oleh Allah, dia langsung melaksanakannya. Ya, salah satu tanda keimanan kepada Allah, tidak lagi terbebani dengan hartanya. Ya, jadi ini menjadi catatan kepada kita semua untuk masing-masing kita introspeksi diri, apakah kita masih sangat terikat dengan harta kita? Apakah kita masih berpikir tidak bisa berinfak pada hari ini karena uang ini adalah untuk persiapan masa depan anak saya? Ataukah kita ketakutan untuk berinfak misalnya 1000 hari ini karena takut anak kita nanti jajannya apa? Ya, ini adalah tanda-tanda bahwa kita masih sangat terikat dan terbebani dengan kemewahan atau materi dunia, sehingga akhirnya jiwa kita tidak enteng, dada kita tidak lapang, dan kita tidak akan bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah wallazina yu'tuna. Nah, menarik di ayat ini bahwa setelah Allah memaparkan berbagai hal yang mungkin kita semua bisa melakukannya, siapa yang tidak bisa untuk hanya menyembah Allah? Semua kita bisa, ya. Ikhlas menyembah Allah, ikhlas. Siapa yang tidak susah, siapa yang tidak bisa untuk takut kepada Allah? Takut kepada Allah, pasti jawabannya semua takut. Siapa yang tidak bisa mengatakan sudah beriman kepada Allah setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pasti semuanya mengatakan iya. Tapi kalau ditanya, sudahkah Anda menafkahkan harta Anda sebagai tanda keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini adalah pertanyaan yang cukup berat untuk kita jawab. Karena apa? Karena kalau hanya sekedar yakin dan beriman itu mudah. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam pelaksanaan dan itu sifatnya adalah mengorbankan harta, apalagi jiwa, maka ini tunggu dulu berapa banyak di antara kita yang susah untuk melaksanakannya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal, yang akan memberikan gambaran kepada kita kenapa kemudian ini menjadi susah untuk dilaksanakan, dan bagaimana kalau ternyata kita mampu melaksanakannya akan memberikan nilai tambah dan juga kualitas yang terbaik di dalam keimanan kita. Silakan Ustaz Jenal. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Cukup menarik pertanyaan di akhir. Jawabannya karena pola pikir. Pola pikir kita yang belum memahami ayat ini. Disebutkan dengan yu'tuna. Dan untuk zakat selalu mengatakan wa'atu, wa'atu. Atu diterjemahkan memberi. Tetapi sebenarnya bahasa aslinya mendatangkan. Jadi yu'tuna mendatangkan. Jadi ketika kita memberi secara lahir, tetapi secara hakikat dia mendatangkan. Apa yang datang ketika kita berikan? Itulah yang banyak manusia lupakan. Ketika dia memberi 1000, maka Allah akan mendatangkan kepadanya 700 ribu. Ketika kita memberi 100, Allah mendatangkan kepadanya 700 ribu. Kok bisa demikian Pak Ustaz? Karena Allah bisa melipat gandakan dan tidak harus kaliannya 700 saja. Bisa 700 ribu pun bisa Allah berikan ketika kita memberi satu. Artinya semangat, pola pikir yang perlu kita bangun. Kenapa orang tidak mau memberi? Karena dia rasa memberi itu mengurangi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa memberi itu menambah, maka dia akan semangat. Tidak pernah petani merasa rugi ketika dia mengeluarkan satu karung padi dari gudangnya untuk ditanam di benih, di sawahnya sebagai benih. Kenapa? Karena petani itu yakin satu karung tadi yang dikeluarkan akan mendatangkan 700 kali lipat karung ketika musim panen tiba. Apakah petani itu malu dan malas serta tidak mau mengeluarkan satu karung padi tadi? Tentu dia mau. Begitulah pemahaman yu'tuna. Bukan yu'tuna, yu'tun baru artinya memberi. Tapi Allah mengatakan yu'tuna, mendatangkan. Ata ya'ti datang, ata itu saya datang. Yu'tuna mendatangkan. Jadi ketika kita memberi, sebenarnya kita ingin mendatangkan kepada kita. Kita memberi satu karung, kita akan mendatangkan 700 karung. Ketika kita memberi kebaikan, Allah akan mendatangkan ribuan kebaikan. Ketika kita memberi kebaikan satu, Allah mendatangkan jutaan kebaikan. Itulah pola pikir yang harus dibangun. Yang pertama. Yang kedua, hati orang-orang yang mukhlis tadi begitu cinta kepada Allah. Jadi cintanya kepada Allah sebagai wujud dari kemurnian tauhid tadi, sebagai wujud keikhlasan tadi, dia berpikir, bagaimana kalau saya duduk di samping Allah? Bagaimana kalau saya bersama dengan Allah? Bagaimana kalau saya dapat diterima di majelis Allah? Itu obsesi dia, itu ambisi dia, itu cita-cita dia. Itulah orang yang mukhlis, orang yang ingin berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat saja pun jadilah dari kejauhan, karena saya begitu cinta. Maka ketika itu dia pahami, sedekah itu bukan saja jadi atau tidak, dilakukan atau tidak, tapi yang terfikir olehnya, cukup bernilaikah sedekah ini untuk diterima di hadapan Allah. Jadi bukan bersedekah atau enggak, ini layak enggak kita sedekahkan? Layakkah 1000 rupiah dengan fasilitas triliunan yang kita dapat, kita keluarkan cuma 1000 rupiah? Maka disebutkan, apakah zakat profesi itu ada atau tidak Pak Ustaz? Jawabannya, qad aflahal mu'minun, diantara kriteria orang-orang yang berbahagia, yang mukmin tadi, lizzakati fa'ilun, bekerja untuk membayar zakat. Jadi secara hukum berbeda pendapat, tapi kalau ingin bahagia, bekerjalah untuk membayar zakat. Jadikan obsesi kerja kita membayar zakat. Jadikan obsesi ambisi kerja kita untuk memberi dan berbagi. Seperti di sini, kenapa kita mau memberi dan berbagi? Karena itu mendatangkan. Mendatangkan apa? Mendatangkan kedekatan kita kepada Allah. Itulah ikhlas. Ya, terima kasih Ustaz Janel. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita petik dari keterangan narasumber kita. Pada intinya adalah bagaimana caranya dengan membahas beberapa keterangan dari surah Al-Mu'minun ini, dari ayat 57, 58, 59 sampai 60 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, kita semakin tergerak untuk menjadi orang-orang yang berbuat lebih banyak di dalam kehidupan ini. Kita semakin tergerak untuk menampilkan jati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang melakukan banyak hal, tidak hanya sekedar beribadah dalam artian salat, puasa dan zakat, akan tetapi juga melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dan pengabdian kita untuk orang banyak dan juga untuk umat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.